Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat menyadari nikmat yang Allah berikan adalah dari Allah, hidayah yang Allah berikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya dan para pengikutnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita pada hari ini ayat ke-72 dari surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibat. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masalah puncak, yaitu masalah akidah, bahwa kita tidak boleh memberikan sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai haknya berupa ubudiyah, uluhiyah kepada selain yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jika masalah akidah ini telah benar, maka seluruh masalah alam juga insyaallah akan menjadi benar. Kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia yaitu Adam dan menjadikan dari orang tersebut yaitu istrinya Hawa untuknya hingga dapat menghasilkan keturunan dan menjadi banyak. Kekekalan kehidup manusia tergantung pada dua hal. Pertama, kesinambungan hidup Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin hal ini dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kesinambungan hidup dengan kekekalan jenis yang dibahas pada ayat ini, yaitu wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan yang menariknya dalam ayat ini bahwasanya Allah telah memberikan atau menjadikan istri-istri itu dari jenis kamu sendiri, bukan dari jenis yang lain. Mungkin kita mendapatkan sebuah legenda ataupun pemeo bahwasanya ada orang yang kawin dengan makhluk halus ataupun yang lainnya, itu adalah merupakan hal yang tidak perlu kita yakini. Tapi yang perlu kita yakini ini apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu yang sudah jelas di sini, Allah jadikan istri-istri kita itu adalah dari jenis kita sendiri, bukan dari jenis yang lain. Itulah yang paling indah dan sempurna, karena Allah telah memberikan hal ini disebabkan apa? Mungkin banyak hal yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu mereka hidup penuh dengan firasat, penuh dengan pikiran yang mana mereka itu dalam khayalan, dalam alam maya yang sangat berlebihan. Maka Allah memberikan firman tersebut supaya kita hidup yang real dan nyata sebagaimana yang telah Allah berikan nikmat, yaitu sebuah istri seorang istri yang mana itu adalah dari jenis kita sendiri. Dan yang paling ditekankan Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu ketika sudah Allah berikan salah satu nikmat yang kita bicarakan pada pertemuan yang telah lalu dan sekarang ini Allah telah berikan nikmat juga, apakah dengan nikmat ini semua kita tukar dengan kehidupan kita itu tidak mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dijelaskan, ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu kufur kepadaku, artinya mengingkari nikmat Allah, kembali artinya mereka itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kembali mereka itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu mendapatkan anak, mendapatkan cucu, sedangkan mereka ini jauh dari Allah, berarti mereka sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, yaitu yang bernama Ishaq, Ismail, yaitu di dalam surah Al-Baqarah dia mengatakan dalam firman, melalui firman Allah, maka ketika saya mati nanti, apa yang kalian sembah? Maka cucu-cucunya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan, yaitu kami menyembah semuanya, apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, ilahan wahidan, itu artinya ilah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi hal yang paling penting di dalam kehidupan kita ini, bukan mengkaji hal yang lainnya. Hal yang lainnya itu tidak akan dapat menjaga kita. Hal inilah yang akan dapat menjaga kita dari kerukunan hidup yang harmonis, baik keluarga kita sendiri ataupun keluarga besar kita itu sendiri. Mungkin ini akan ditambahkan oleh Ustadz Ardiansah yang sudah ada di sini sebagai narasumber kita. Fadhol Ustaz. Terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang mulia ini mungkin sedikit saya ingin menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memaparkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita betapa kehidupan ini ketika dia normal itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ketika kita menikah dengan sejenis, maka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Artinya laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan jenis perempuan itu sendiri, maka itu tidak baik. Ya. Dan yang dimaksud dengan di sini dari jenis kamu sendiri, artinya bahwa istri itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dari manusia. Ya, bukan dari binatang, bukan dari seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul panjang lebar. Ketika itu dilakukan, maka itu akan membawa kebaikan kepada diri kita, memberikan satu hal yang ketentraman, karena pernikahan itu akan membawa kepada ketenangan. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, bahwa dia istrimu itu adalah pakaian bagi dirimu dan kamu pun adalah pakaian bagi istrimu, dan begitu juga waja'ala sakinatan, ya, dan Allah memberikan kepada kita ketenangan, mawaddah warahmah, ya, di dalam kehidupan kita ketika kita menikah. Artinya ketika kita melihat itu semua dan berjalan secara normal sesuai dengan sunnatullah, ketetapan Allah, maka itu akan membawa kepada kebaikan. Namun ketika itu dirubah, artinya laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, atau manusia menikahi anjing misalnya, atau binatang-binatang yang lain, maka ini semuanya akan merusak tatanan kehidupan itu. Dan ketika itu dirusak, yakinlah bahwa itu pasti akan menimbulkan kemudaratan dan pastilah akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan lahirlah keturunan. Bagaimana mungkin kalau perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki, tidak akan mungkin melahirkan atau menghasilkan keturunan. Padahal ya, salah satu tujuan utama daripada pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya. Dan sering sekali orang-orang manusia yang jauh daripada sinaran cahaya Al-Quran itu mencari hal-hal yang aneh, bahkan terkadang sesuatu yang sangat menjijikkan. Kenapa dikatakan menjijikkan? Karena binatang sekalipun tidak akan melakukan hal itu. Apa itu? Penyimpangan seksual dan sebagainya. Namun terkadang ada juga orang yang mengatakan dan membolehkan hubungan-hubungan sejenis, artinya laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, dengan dasar hak asasi manusia dan sebagainya. Tentu ini bukanlah kajian daripada Islam dan itu pastilah bertentangan dengan Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jauh-jauh hari dan telah mengancam. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, ternyata ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan lebih daripada 14 abad yang lalu, bahkan Al-Quran ini telah ada di Lauhil Mahfuz sebelumnya, ini semuanya menunjukkan betapa hal itu akan terjadi. Dan sekarang sudah terjadi dan kita lihat ya, di negara-negara di barat, bahkan di Indonesia sekarang ya, mulai ada orang-orang yang menikah dengan yang sejenis, bahkan di negara-negara tertentu ada undang-undang yang melindungi orang-orang yang melakukan nikah sejenis itu. Dan ini adalah kerusakan ya, kerusakan. Bahkan binatang sekalipun tidak melakukan itu. Nah, seekor anjing misalnya tidak akan mendatangi anjing yang jantan. Anjing yang jantan mendatangi anjing yang jantan, tidak. Tapi dia tetap akan mendatangi anjing betina. Artinya, orang yang menghalalkan pernikahan sejenis itu, dapatlah kita katakan dari pendekatan itu tadi, orang yang lebih bodoh bahkan dari seekor binatang sekalipun. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an ya, hum kal an'am bal hum adall. Manusia itu terkadang seperti binatang, bahkan mereka lebih dahsyat ya, lebih sesat daripada, lebih dahsyat kesesatannya daripada binatang peliharaannya itu sendiri. Wal a'yadu billah. Tentunya dengan membaca Al-Qur'an, dengan menelaah dan memahami isi kandungannya, tentu kita akan jauh dari sifat-sifat tersebut. Dan tentunya kita berharap dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah memberikan kehidupan yang terbaik dalam diri kita sesuai dengan sunnah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Ayat ini sangat menarik sekali, mengingatkan kita bahwasanya dimanapun kita berada, mestilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dahulukan. Karena bisa jadi dengan hidup berkeluarga ini, dengan harta warisan itu, kadang-kadang sebetulnya tidak ada yang puas untuk membagi harta-harta warisan itu. Sebabnya apa? Sebabnya didasari oleh ketamakan, oleh ketidakpuasan, oleh hitung-hitungan. Tapi ketika kita kembalikan ini, ketaatan kepada Allah, itu adalah menjadi hal yang lebih bagus, dapat menjaga keharmonisan keluarga dalam kehidupan kita. Maka yang paling ditekankan Allah di sini, apabila batili yu'minun, jangan gara-gara mereka itu harta tersebut, cucu yang mereka cintai, mereka berikan segala sesuatu yang menyeret mereka kepada kekufuran. Ingatlah firman Allah ini, jangan sampai nikmat yang begitu banyak Allah berikan, mereka itu lebih banyak kufurnya daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.